seorang artis Arek Batu Malang Jawa Timur, kini hadir untuk Anda, Ratna Antika Terok RGS Super Nando. Kiri dua kali, kanan dua kali. Dua, tiga, lima. Semuanya yang kompak, belakang juga. Back mother good. Iya, cinta ku jujur padaku. Iya, ku siapa hidup. Siapa dirinya, tak betah bila ada yang kecil.